Benar-benar kau menundukkan sepenuh hatiku di atas cintamu. Aku akui kau memusnahkan kesepian yang ada pada diriku. Sayangku pun bongkoyakan kejutmu.